Semoga gak bosen siang malam ketemu sama Monata. Semoga gak bosen ya. Pilih apa? Ajaran goyang. Ajaran goyang. Iso joget kabeh. Iso nyanyi kabeh. Jalo tepuk tangane dolo. Serasa konser Akbar. Wes pokoknya tak akan terlupakan, satu-satunya yang ada di benak saya adalah cinta damainya dari Pemalang. Monggo. Tangan di atas. Kita berjalan bersama.